semua orang yang tinggal solat adalah akan mengikut Dajjal bila dia keluar nanti. Hari ni manusia ada berapa bilion? 7. Yang sedia tak Islam berapa? Yang ni Dajjal penuh murtad kan tak? Tak perlu. Hak ni memang ikut, already akan ikut. Followers 5 bilion ni memang ikut dah. 2 bilion. 2 bilion umat Islam. Saya nak tanya tuan-tuan, berapa yang tinggal solat? Tuan-tuan tahu berapa tinggal solat di Malaysia? 80%. Ada tak adik-adik kita? Ada. Tiap-tiap rumah ada. Setiap yang meninggalkan solat mesti ikut Dajjal. Habis iman. Tetapi Nabi memberikan kaedah. Dajjal ini tujuan 1 sampai tujuan 1000 dia memurtadkan umat Nabi Muhammad. Di mana pun dia sampai, dia akan sebut Alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan? Semua akan mengaku ya. Itulah zaman yang paling gelap untuk umat Nabi Muhammad. Sesiapa yang beriman, dia boleh melepasi zaman itu. Dia akan pergi ke satu tempat dan tak sempat ke tempat lain ke? Jawapannya ialah tidak ada daerah kecuali Dajjal ni sempat sampai. Maksudnya semua tempat. Tuan-tuan yang risau tak, Kuala Terengganu tak sampai kot Ustaz. Dajjal dah sebut dalam satu hadis sahih, ma min qaryatin, tidak ada kampung, tidak ada bandar, tidak ada lereng bukit. Dia nak beritahu setiap inci illa habattuha, Dajjal kata, kecuali aku sampai. Iman kita kuat, kita akan lepas zaman tu. Sebab tempoh hidup dia tak lama, 40 hari saja, kemudian dia akan dibunuh. Subhanallah.